نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين واتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Kaum muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menceritakan tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan dalam mengerjakan salat Isya sampai memasuki waktu atamah. Bahkan diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ketika itu sampai-sampai para wanita dan anak-anak kecil mereka tertidur, disebabkan karena menunggu ditegakkannya salat Isya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya salat Isya disunahkan untuk diakhirkan apabila melihat kondisi yang memungkinkan untuk mengakhirkan salat Isya, disebabkan karena waktu atamah ini merupakan waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan mengerjakan salat Isya di waktu tersebut. Namun apabila kondisi kaum muslimin tidak mampu, memberatkan, atau mungkin bahkan akan menimbulkan fitnah kegaduhan di tengah masyarakat kaum muslimin yang tidak faham terkait dengan masalah ini, maka mengerjakan sholat Isya di awal waktu ini utama. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sehingga malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ketujuh dari bab mawaqitus shalah, meskipun ini merupakan hadis yang sebenarnya sudah keluar dari waktu-waktu sholat, namun hadis yang menjelaskan tentang permasalahan tersendiri. Dalam Taisirul Alam, pengarang kitab Taisirul Alam rahimahullah, beliau membuatkan bab dengan judul Bab fi syai'in min makruhatis shalah. Bab sedikit dari perkara-perkara yang makruh di dalam mengerjakan salat. Al-makruh secara bahasa kita maknanya adalah sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang tidak disukai. Namun istilah makruh kalau dalam usuliyun, para ulama usul fiqih, mereka mengatakan makruh adalah ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Makruh adalah apa-apa yang akan diberikan pahala bagi yang meninggalkannya dan tidak dihukum bagi yang melakukannya. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, bahwasanya makruh itu adalah ketika seseorang meninggalkan, maka dia akan meraih pahala, dan apabila dia melakukan, maka dia tidak berdosa. Nah, para ulama yang lainnya menyebutkan makruh adalah ma nuhiya anhu min ghairil ilzam. Makruh adalah sesuatu yang dilarang darinya namun tanpa keharusan, tanpa ada penekanan. Nah, sebenarnya dia dilarang namun dia tidak ditekan dalam meninggalkan larangan tersebut. Beda halnya kalau haram, dia harus diharuskan untuk meninggalkan tersebut sehingga memiliki hukum bahwasanya yang melakukan akan mendapatkan dosa. Yang melakukan akan mendapatkan dosa. Sehingga kalau digabungkan antara dua makna yang kita sebutkan tadi, bahwasanya makruh adalah sesuatu yang dilarang dari melakukannya tanpa ilzam, tanpa keharusan, sehingga apabila dia meninggalkan perkara yang makruh, dia akan mendapatkan pahala, namun apabila dia melakukannya, maka dia tidak berdosa. Nah, wallahu a'lamu bisawab. Ini istilah makruh. Namun perlu difahami pula bahwasanya istilah makruh, apabila di yang berbicara tentang istilah makruh itu adalah dari kalangan para ulama ussalaf, para ulama terdahulu, yang mereka maksudkan perkara yang makruh itu adalah perkara yang haram. Nah, jadi istilah makruh dengan makna yang meninggalkan akan mendapatkan pahala dan yang mengerjakan tidak berdosa, ini adalah istilah makruh dari para ulama mutaakhirin yang belakangan ini. Namun para ulama ussalaf terdahulu, mereka memaksudkan istilah makruh itu adalah pada perkara-perkara yang diharamkan. Nah, seperti misal ucapan al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau berbicara terkait dengan at-tamaim atau at-tamimah, jimat-jimat. Beliau mengatakan kanu yakrahuna tamaima kullaha sawa'un minal Qur'an aw ghair minal Qur'an. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau tidak salah adalah seorang tabi'in, muridnya para sahabat. Beliau berkata, kanu, mereka dahulu para sahabat, yakrohun, memakruhkan, membenci, tidak menyukai tamaim, jimat-jimat kulliha atau kullaha, seluruhnya. Apakah jimat yang terbuat dari ayat-ayat Al-Quran ataukah jimat yang terbuat dari selain ayat-ayat Al-Quran? Para sahabat dahulu membenci, tidak menyukainya. Nah, mengatakan yakrahun, ini makruh. Namun jangan disalahfahami berarti jimat hukumnya makruh. Lah, kita lihat dulu siapa yang berbicara tentang makruh ini. Nah, di sini Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala menukilkan para sahabat, mereka memakruhkan. Nah, dikenal para ulama ussalaf mereka menggunakan istilah makruh juga pada perkara-perkara yang haram. Nah, juga dalam perkara-perkara yang haram. Nah, ini sedikit dari atau terkait dengan istilah makruh. Adapun makruh di dalam sholat, berarti maknanya adalah sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan sholat namun tidak sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Dia merusak kesempurnaan sholat yang semestinya sholat itu sempurna, utuh, bagus, rapi, dan baik, akan menjadi rusak disebabkan karena dia melakukan perkara-perkara yang makruh. Namun perbuatan dia dalam mengerjakan perkara-perkara yang makruh tersebut ini tidak sampai pada tingkatan membatalkan sholat, sehingga sholatnya tetap sah namun tidak sempurna disebabkan karena dia melakukan perkara-perkara yang makruh. Nanti kita akan sebutkan apa saja itu perkara-perkara yang makruh di dalam sholat. Nah, di antara perkara yang makruh adalah yang disebutkan di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini, hadis yang urutan nomor 50 dari awal kitab. Langsung saja kita baca. Qala al-muallif, berkata al-muallif, al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala. An Aisyah radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. متفق عليه. dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza uqimatish shalah," apabila salat telah didirikan, apabila salat telah ditegakkan, sudah qomat, ya kan, sudah iqamah, bahasa umumnya itu sudah qomat, ya kan, padahal sebenarnya sudah iqamah gitu. Iqamah yang artinya sudah menegakkan sholat. Nah, saya ulang, idza uqimatish shalah, apabila sholat itu sudah ditegakkan, wa hadharal asya, dalam keadaan makan malam sudah dihidangkan, sudah hadir. Sholat sudah ditegakkan, namun di rumah makan malam sudah dihadirkan, sudah dihidangkan. Fabda'u bil asya, maka kalian mulailah menyantap makan malam tersebut. Nah, solat sudah ditegakkan, namun hidangan makan malam sudah disiapkan. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menyantap hidangan makan malam terlebih dahulu daripada menyusul atau mengerjakan solat yang sudah ditegakkan. Hadis ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Terdapat pula hadis yang semisal dengan hadis ini bersumber dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, terkait dengan hadis ini bersumber dari sahabiyah Ummul Mukminin, ibunda kita, yaitu Aisyah Ummu Abdillah radhiyallahu ta'ala anha, As-Siddiqah bintu Siddiq, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri yang paling muda yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam keutamaan yang sudah pernah kita sebutkan dahulu. Nah, Aisyah ini di samping parasnya yang cantik juga memiliki keilmuan yang sangat dalam. Nah, bahkan sampai-sampai para ulama mengatakan wanita yang paling alim di dunia ini adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, oleh sebab itu Aisyah ini termasuk dari sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, minal mukthirin min fi riwayatil hadis, termasuk adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh sebab itu, kalau kita membaca buku-buku hadis, itu akan sangat banyak menyebutkan hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, bersumber dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kondisi yang keadaan ini atau kondisi ini terkadang sebahagian kaum muslimin juga akan mendapati keadaan tersebut. Keadaan apa? Yaitu keadaan sholat sudah ditegakkan, iqamah sudah dikumandangkan, namun ternyata makan malam atau mungkin makan siang sudah dihidangkan. Nah, ini merupakan keadaan-keadaan yang terkadang kaum muslimin mengalami keadaan tersebut. Nah, lalu bagaimanakah yang mesti dilakukan oleh seorang muslim yang merasakan atau pada posisi keadaan tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi orang yang dalam keadaan seperti itu, sudah ditegakkan sholat namun dia mendapati bahwasannya hidangan makan malam atau mungkin makan siang sudah dihidangkan di hadapannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi dia untuk menyantap hidangan tersebut terlebih dahulu, meskipun sholat sudah ditegakkan. Bahkan para ulama mengatakan meskipun seandainya dia khawatir akan tertinggal dari sholat jamaah. Para ulama mereka menyebutkan ilah dan sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan untuk menyantap makan malam atau hidangan yang sudah dihidangkan daripada mengerjakan sholat. Karena kaitannya itu bukan antara ini makanan dan ini ibadah, bukan seperti itu. Kaitannya adalah bagaimana kita dapat mengerjakan sholat dengan hati yang tenang dan hati yang khusyuk. Dengan hati yang tenang dan hati yang khusyuk. Sehingga bisa kita bayangkan kalau seandainya di malam hari kondisi kita yang lapar, makanan sudah dihidangkan, apalagi itu adalah makanan dengan menu yang menjadi menu spesial bagi kita, menu favorit kita. Dalam kondisi kita lapar, menunya adalah menu favorit kita, kemudian kita memaksakan diri untuk sholat, kira-kira gimana? Yang diingat bukan kul huwallahu ahad allahu somad, yang diingat adalah apa? Kari ayam, ini. Yang diingat makanan yang di rumah, kapan nih sholatnya selesai? Pas sampai masjid, imamnya bacaannya panjang lagi. Apa yang terjadi? Kekhusyuan sholat itu akan terganggu. Padahal kekhusyuan di dalam sholat ini merupakan perkara yang dituntut di dalam sholat. Oleh sebab itulah, di dalam syariat Islam, segala hal yang dapat mengganggu kekhusyuan dan ketenangan hadirnya hati di dalam sholat ini ditiadakan atau dilarang di dalam syariat Islam. Termasuk adalah itu, yang dapat mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat adalah ketika makan malam atau makanan sudah dihidangkan di hadapan kita. Nah, maka ini kalau kita memaksakan kita sholat, maka tentunya akan mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat, yang dipikirkan kita akan terganggu dengan hidangan yang sudah dihidangkan di rumah. Nah, sehingga syariat melarang yang demikian, sehingga santap terlebih dahulu agar kemudian ketika dia menyantap makan tersebut selesai, lalu kemudian dia mengerjakan sholat, maka dia mengerjakan sholat dalam keadaan tenang dan khusyuk, tidak ada sesuatu yang dia pikirkan. Nah, tidak ada sesuatu yang dia pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apabila kalian mendengar iqamah sudah dikumandangkan, maka berangkatlah atau berjalanlah menuju sholat. Wa alaikum bisakinah, dalam keadaan kalian tenang. Wal waqar, yakni santai. Wala tusri'u, jangan terburu-buru. Karena sebagian kita itu kadang merasakan ketika kita melihat sudah iqamah, Wah, takutnya apa? Terlambat. Satu rokaat, dua rokaat. Akhirnya apa? Ini semua menjadikan kita akhirnya buru-buru masuk masjid, jalan cepat-cepat. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisakinah wal waqar, tenang. Enggak usah terburu-buru. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan di dalam salat, ya sudah kalian salat. Wama fatakum faatimu, yang tertinggal ya kita sempurnakan. Nah, sehingga apa? Tidak terburu-buru di dalam sholat, apalagi sampai lari, berjalan cepat. Ini semua kenapa dilarang oleh Nabi? Karena nantinya akan mengganggu ketenangan di dalam sholat. Nah, dalam artian kalau peribahasa kan, mendingan kita telat satu rokaat atau dua rokaat daripada kita sempurna bersama imam namun hati kita tidak khusyuk di dalam sholat. Nah, kita lari akhirnya kan, nah, akhirnya ngos-ngosan karena kita lari, iya kan? Tapi kalau kita jalannya memang betul-betul sholatnya dia tenang, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar tenang, itu sholatnya juga akan tenang. Berbeda kalau dia jalan cepat, pasti ketika dia masuk shaf dalam keadaan terburu-buru, nafasnya pun akan ngos-ngosan dan itu yakin pasti akan mengganggu ketenangan di dalam sholat. Itu dilarang di dalam syariat Islam. Nah, oleh sebabnya diperibahasakan tadi apa? Mendingan telat satu rokaat daripada sempurna namun jalannya terburu-buru dan terganggu dari ketenangan sholat dan yang lainnya, sehingga segala sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan di dalam sholat maka di dalam syariat Islam itu dilarang. Nah, termasuk pula adalah bagi orang nanti akan kita lewati orang-orang yang mereka makan bawang putih atau memakan makanan yang mengeluarkan aroma yang tajam yang dapat mengganggu kekhusyuan, ketenangan di dalam sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'tazilna, dia yakni fa'tazil, menjauh dari tempat musholah, dari tempat sholat. Nah, karena hal tersebut dapat mengganggu ketenangan di dalam sholat. Maka ini ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, membuktikan bahwasannya sekali lagi segala sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan, kekhusyuan di dalam sholat dilarang di dalam syariat Islam ini. Nah, termasuk yang menyesuaikan dengan hadis yang kita baca adalah ketika sholat sudah ditegakkan namun hidangan makan malam atau mungkin makan siang sudah dihidangkan. Nah, maka ini dapat mengganggu, kalau kita meninggalkan dari menyantap makanan tersebut dapat mengganggu kekhusyuan, ketenangan di dalam sholat. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mendahulukan menyantap hidangan makan malam daripada dia mengerjakan sholat. Baik. Para ulama mereka menyebutkan dalam kasus sholat sudah ditegakkan dalam keadaan makanan telah dihidangkan, para ulama menyebutkan beberapa syarat yang apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut barulah dia boleh mendahulukan hidangan daripada sholat. Nah, sehingga bukan hanya sekedar dia melihat makanan yang dihidangkan langsung dia mendahulukan makanan tersebut dan mengakhirkan sholat. Nah, ada beberapa syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah makanan yang dihidangkan adalah makanan yang dia berselera untuk menyantapnya. Nah, adalah makanan yang dia memiliki selera untuk menyantap makanan tersebut. Mungkin dia adalah orang yang suka dengan makanan, contohnya mie ayam, dia senang sekali. Pas di situ yang dihidangkan mie ayam, makanan favorit dia. Nah, berarti apa? Dia memiliki selera untuk menyantap makanan tersebut. Nah, namun kalau makanan yang dihidangkan itu adalah makanan yang dia tidak berselera untuk menyantapnya, maka tidak berlaku hadis ini padanya. Mungkin dihidangkan di situ makanan yang contohnya apa namanya, contoh ya, jangan sampai ada yang tersinggung. Apa namanya, bubur Manado, bubur Manado itu kan adalah dari kalangan manusia yang ya tidak, ya ini tidak berselera dengan makanan tersebut. Nah, meskipun itu makan siang atau makan malam sudah dihidangkan di meja makanan, meja hidangan, tapi dia melihat itu adalah makanan yang dia tidak berselera untuk menyantapnya, maka tidak berlaku hadis ini bagi orang tersebut. Maka dia harus mendahulukan sholat. Nah, jadi jangan mendahulukan hidangan di sini. Ya sudah, duduk aja situ, meskipun tak nyantap dia. Tapi kan kenapa duduk sholat? Ini makanan sudah dihidangkan. Loh, tapi kan makanan bukan, Anda tidak berselera untuk menyantapnya. Ya, tidak mau tahu yang jelas makanan sudah dihidangkan. Nah, salah. Jadi makanannya itu harus makanan yang dia berselera untuk menyantap makanan tersebut. Baik, yang kedua syaratnya, adalah makanan yang telah hidang, yang telah dihidangkan tersebut adalah makanan yang dia mampu memiliki kekuasaan untuk menyantapnya. Makanan yang telah dihidangkan tersebut adalah makanan yang dia memiliki kekuasaan, memiliki yakni apa namanya, kudrah untuk menyantap makanan tersebut. Dalam artian ketika dia menyantap makan di samping dia berselera, maka dia harus memiliki apa namanya, kekuasaan untuk bisa menyantap makanan tersebut. Contohnya, dia berselera ini, tapi makanan tersebut adalah makanan milik orang lain. Berarti kan dia tidak mampu untuk menyantap makanan tersebut, meskipun dia berselera. Meskipun dia berselera, tapi itu adalah makanan milik orang lain. Maka hadis ini juga tidak berlaku baginya. Nah, tidak berlaku baginya. Jadi makanan tersebut di samping dia berselera, itu adalah makanan yang dia itu yakni memiliki kudrah. Memiliki kudrah, yakni kekuatan atau kekuasaan untuk menyantap makanan tersebut. Nah. Demikian pula contoh yang lain, makanan sudah dihidangkan, akan tetapi dan dia berselera untuk menyantap makanan yang dihidangkan tersebut, tapi makanan yang dihidangkan tersebut adalah makanan yang dia dilarang untuk menyantap makanan tersebut. Contohnya, mungkin dia pernah terkena penyakit gula, diabetes. Nah, sehingga untuk jenis-jenis makanan tertentu, maka dia dilarang untuk mengkonsumsinya, untuk menyantap atau memakannya. Nah, dia tidak boleh menyantap mie ayam seandainya. Dihidangkan di situ mie ayam, wah dia selera, tapi dia tidak mampu. Kenapa? Karena itu merupakan makanan yang dia tidak boleh menyantapnya. Maka hadis ini tidak berlaku bagi dia. Maka dia harus berangkat mendahulukan mengerjakan sholat. Nah, demikian pula contoh lain yang dijelaskan oleh para ulama. Syarat yang kedua ini masih terkait dengan syarat yang kedua, dia harus memiliki kekuatan atau kekuasaan kudrah untuk menyantap makanan tersebut, adalah ketika makanan yang dihidangkan, meskipun dia berselera untuk menyantapnya, namun makanan tersebut dalam kondisi masih panas, sehingga kalau untuk menyantapnya ini membutuhkan waktu. Ini membutuhkan waktu, sehingga dia tidak bisa langsung menyantap hidangan tersebut. Maka kondisi yang seperti ini, hadis ini tidak juga, tidak berlaku juga bagi dirinya, disebabkan karena dia tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kemampuan untuk menyantap makanan tersebut, disebabkan kondisi makanan yang masih sangat panas. Maka dia pun harus mendahulukan sholat, baru setelah sholat baru dia boleh menyantap makanan tersebut. Syarat yang ketiga, adalah makanan yang dihidangkan adalah makanan yang hadir di hadapannya. Hadir di hadapannya, yaitu makanan tersebut adalah makanan yang dihidangkan di hadapannya. Kalau berbicara makanan yang sudah dihidangkan kan banyak. Ini sebenarnya umum. Apakah di dalam rumahnya atau di luar rumahnya atau mungkin di dunia maya, iya kan? Di HP atau yang lainnya. Itu banyak makanan-makanan yang dihidangkan. Tapi makanan yang dihidangkan yang dengannya dia mendapatkan keringanan untuk mendahulukan makan daripada sholat adalah makanan yang betul-betul dihidangkan di hadapannya. Sehingga lucu kalau seandainya aku nanti dulu sholatnya, aku mau di rumah dulu, ini ada makanan yang dihidangkan, enak ini makanannya, tapi dalam HP ya gak bisa, ya gak bisa. Nah, tidak berlaku padanya hadis ini. Jadi syaratnya itu apa? Makanannya itu harus betul-betul dihadirkan di hadapannya. Jadi ini tiga syarat harus terpenuhi. Dia berselera untuk menyantap makanan hidangan tersebut. Syarat yang kedua adalah dia memiliki qudrah, memiliki kemampuan, kekuasaan untuk menyantap makanan tersebut. Sehingga apabila makanan tersebut bukan miliknya atau dia tidak mampu memakan makanan tersebut dan tidak memiliki kekuasaan untuk menyantap makanan tersebut, maka tidak berlaku padanya hadis ini. Dan syarat yang ketiga adalah makanan yang dihidangkan tersebut adalah makanan yang dihidangkan di hadapannya. Nah, apabila terpenuhi tiga syarat ini, maka dia boleh mendahulukan untuk menyantap makanan tersebut dibandingkan dia dari mengerjakan sholat meskipun sholat sudah ditegakkan. Meskipun sholat sudah ditegakkan. Nah, ini ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hadis ini. Dari, kalau dalam hadis yang lainnya, dari Abdullah bin Umar, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya dengan lafaz yang sedikit berbeda dengan makna yang sama dan ada tambahan penjelasan yang lebih lengkap daripada hadis Aisyah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, "Idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatish shalah fabda'u bil asya'." Wala yu'ajjil hatta yafrugha minhu. Apabila telah diletakkan, telah dihidangkan makan malam salah seorang kalian dalam keadaan sholat sudah ditegakkan. Apabila sudah dihidangkan makan malam kalian dalam keadaan sholat sudah ditegakkan, fabda'u bil asya, maka dahulukan untuk menyantap makanan tersebut. Dahulukan untuk menyantap makanan tersebut. Wala yu'ajjil, jangan-jangan dia terburu-buru. Jangan dia terburu-buru. Hatta yafrugha minhu, sampai dia menyelesaikan hajat kebutuhan dia dalam menyantap makanan tersebut. Nah, sampai betul-betul dia tenang. Semua ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kemudian saat dia mengerjakan sholat, betul-betul dia mengerjakan dalam keadaan tenang, tidak ada beban pikiran apa yang harus dipikirkan dia. Nah, ini lebih jelas dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-50. Kita bacakan faedah hadis dalam hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, faedah hadis yang bisa kita ambil dalam hadis ini, ahammiyatu huduril qalbi fi shalah wa tafrighihi minasyawagil. Pentingnya untuk menghadirkan hati di dalam salat dan membersihkan hati dari segala bentuk kesibukan-kesibukan hati. Sehingga sholat itu apa? Ciri-ciri seorang yang beriman adalah tatkala mereka mengerjakan sholat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang. Bahkan hukumnya adalah wajib. segala sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyuan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meninggalkannya. Contoh kecil adalah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan suatu pakaian yang bercorak. Pakaian yang bercorak. Pakaian berkelas yang mahal saat itu. Dipakailah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Setelah selesai salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas pakaian tersebut dan memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk mengembalikan pakaian tersebut ke pemiliknya. Kalau dia mau menginginkan untuk memberikan pakaian, maka berikanlah pakaian yang polos. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian? Rasulullah menyebutkan illahnya, fa innahu alhadni 'alish shalah. Pakaian tadi telah melalaikanku dari ibadah sholat. Ya, ini Rasulullah bah, merasa terganggu dengan adanya corak-corak pada pakaian yang beliau pakai di dalam sholat tersebut. Nah, di sini apa? Membuktikan bahwasanya segala sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyuan di dalam sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan. Oleh sebab itulah para ulama, mereka tidak menyukai memakai pakaian yang ya ini bercorak yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Ini harus diperhatikan bagi seorang yang mengerjakan sholat untuk memilih pakaian-pakaian yang bagus. Bagus dalam artian dari bentuknya, bagus pula dalam artian dari sisi maslahat dan mafsahat di dalam sholat. Nah, jangan kemudian memakai pakaian yang di punggungnya ada angka nomor 10, di atasnya ada nama pemain bola. Nah, ya kan? Atau nomor 7, di atasnya juga pemain bola, siapa namanya? Nah, atau pakaian-pakaian yang lainnya, apalagi terlebih lagi kalau pakaian tersebut adalah pakaian bergambar. Nah, ini harus diperhatikan, sehingga seorang muslim harus memperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan kalian, yakni ambillah pakaian-pakaian kalian setiap kalian ke masjid mengerjakan sholat. Nah, padahal kan kita tahu, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, keseharian mereka di luar rumah atau mungkin bahkan di dalam rumah juga, mereka berpakaian. Tapi ketika hendak sholat, kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil pakaian lagi? Bukankah mereka sudah memakai pakaian? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwasannya menunjukkan apa? Bahwasannya di dalam sholat harus memilih pakaian-pakaian yang memang bagus untuk di dalam sholat. Nah, karena tidak semua pakaian bisa kita pakai di dalam sholat. Nah, contohnya pakaian yang membentuk tubuh, kaos oblong atau yang lainnya, yang ketika dipakai membentuk lengkungan tubuh, ini tidak boleh dipakai untuk di dalam sholat. Nah, tidak boleh dipakai untuk di dalam sholat. Maka gunakan pakaian-pakaian yang baik, termasuk adalah dari si corak dan yang lainnya. Segala sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan khusyuan di dalam sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Nah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil, ta'khiru shalah idza qadima ilaihi ta'am liaqlihi wa in fatatil jama'ah wa kadza law kana law fata awwal alwaqt. Di dalam hadis ini menunjukkan diperbolehkan mengakhirkan salat apabila makanan telah dihidangkan dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, meskipun wa in fatatil jamaah, meskipun salat jamaah tertinggal. Nah, meskipun salat jamaah tertinggal, mendahulukan apa dalam menyantap hidangan tersebut. Wa kadza law fata awwal alwaqt, demikian pula meskipun dia tertinggal dari awal waktu salat. Dari awal waktu salat. Disebabkan apa? Disebabkan tadi itu, menjaga kekhusyuan di dalam salat. Sehingga kalau dia memaksakan diri, ya sah-sah saja salatnya juga sah, namun tentunya 99,9% pasti kekhusyuannya itu akan terganggu, yang dapat yakni merusak dari kesempurnaan sholat yang dia kerjakan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah suhulatus syari'atil islamiyah. Bahwasannya syariat Islam itu adalah syariat yang mudah. Nah, ya mungkin kalau mungkin kita baru dengar atau mungkin baru mendengar penjelasan, wah kok sampai segitunya, jamaah kan amalan besar, wajib. Nah kan, bahkan Nabi Muhammad SAW sampai berniat untuk membakar rumah-rumah. Nah, tapi kalau dalam urusan makan kok lebih mendahulukan makan. Yang berbicara bukan saya, yang berbicara bukan siapa, yang menjelaskan itu Nabi, dijelaskan oleh para ulama sekaligus memberikan pemahaman kepada kita, agama Islam adalah agama yang mudah. Nah, agama Islam adalah agama yang mudah pada bab-bab yang memang mendapatkan kemudahan, ya, pada bab-bab yang mendapatkan kemudahan pada permasalahan tersebut. Nah, atau yang berkaitan tentangnya. Bukan berarti agama Islam itu adalah agama yang mudah lalu kemudian dimudah-mudahkan, digampang-gampangkan semaunya sendiri. Nah, ini tidak diperbolehkan. Digampang-gampangkan dan dimudah-mudahkan semaunya sendirilah. Semua tetap berjalan pada jalur syariat Islam sesuai dengan penjelasan para ulama. Sehingga kita tidak kemudian bersandarkan agama Islam itu agama yang mudah lalu kemudian kita memudah-mudahkan dalam beberapa perkara dalam syariat Islam semau kita sendiri. Ini tidak diperbolehkan. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan sebagai faedah tambahan di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang dapat mengganggu, merusak kekhusyuan sholat kita, maka syariat Islam meniadakan hal tersebut, melarang hal tersebut. Nah, adapun terkait apa-apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat, fa insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan yang berikutnya biidznillah. Taib, sampai sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.